Alhamdulillah alladhi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mut'imul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, walhamdulillahirabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan hanya dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah salawat seiring salam senantiasa kita mohon, tercurahlah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabatnya. Semoga kita tergolong hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlahan namun pasti menjadikan teladan uswah hasanah daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ihsan Telkom Jakarta Barat, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tema khutbah Jumat kita kali ini adalah bagaimana agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sadari terlebih dahulu, yang namanya rezeki bukan hanya dalam artian uang, harta, benda saja. Kita harus sadari makna hakikat rezeki luas. Ketika iman masih melekat dalam kalbu, oh sungguh ini rezeki yang tiada terhingga dari Allah. Ketika kita bisa asyik masih rukuk sujud menyebut asma-Nya, rezeki. Sehat afiat, rezeki. Bisa bersilaturahim dan termasuk hari ini kita Jumatan, rezeki. Dari rumah kita keluar mencari nafkah, beraktivitas, selamat sampai kantor, sampai tujuan, rezeki. kembali lagi ke rumah, jumpa dengan keluarga, rezeki. Lisan mudah untuk bertasbih, menyebut asma-Nya, berselawat kepada Rasulullah, rezeki. Intinya rezeki luas, bukan hanya sebatas uang, harta, benda, pangkat, jabatan, popularitas, dan sesuatu yang sifatnya materi semata. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Yang kedua yang perlu kita camkan, sadari benar, Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidaklah binatang melata sekalipun, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan dengan sebaik-baik kita. Apalah lagi kita yang iman pada Allah, apalah lagi kita yang diberi akal, apalah lagi kita yang diberikan potensi, apalah lagi kita sebagai khalifatullah fil ard. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ringkas padat, ada 7 hal agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bidang apapun, termasuk rezeki uang, termasuk rezeki kesehatan, termasuk rezeki untuk kita jalani hidup dan kehidupan terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang pertama, agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam sebuah firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dari segala aneka urusannya, problematika hidup dan kehidupannya, termasuk urusan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga, alias Allah mudahkan urusan rezekinya, termasuk untuk rezeki hidup dan kehidupan, termasuk uang. Yang kedua, agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal ala Allah. Ikhtiar, maksimalkan segala potensi, berdayakan. Namun dengan tawakal itulah Allah akan menjamin, wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, mantap dia tawakalnya kepada Allah, dia serahkan segala urusannya kepada Allah, termasuk urusan rezekinya. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dicukupkan segala keperluannya, alias mudah urusan rezekinya. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Yang ketiga adalah istighfar. Kita sadar banyak khilaf, banyak salah, maksiat, munkarat yang diperintahkan kadang tidak maksimal kita laksanakan, larangannya masih saja kita terjal. Kita sadar al-insan makhlul khata wan nisyan, manusia tak luput khilaf dan salah. Perbanyak senantiasa hari-hari yang kita lalui, kita jalankan umur yang tersisa ini, istighfar, mohon ampun pada Allah, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun atas dosa-dosa yang kita sadari atau tanpa disengaja. Kita mohon ampun dosa lalu dan kini. Kita mohon ampun dosa besar kecil yang kita sadari lahir maupun batin. Astaghfirullahaladzim. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan karuniakan. Saya jalallah yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezekinya datang dari jalan berbagai penjuru yang tiada diduga-duganya, alias mudah segala urusannya, dimudahkan oleh Allah Ar-Razzaq, oleh Allah yang kuasa menurunkan, menetapkan, memutuskan kuasa Allah untuk memberikan hamba-hambanya dengan sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Kemudian yang ketiga istighfar, yang keempat senantiasa tiada hari tanpa syukur. Jangan hanya hari, jam, menit, kalau perlu detik kita lalui, tarikan hembusan napas kita seiring dengannya selalu terhias syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hamba masih asyik mendeguk, bisa bernapas. Hamba masih kau berikan kesempatan jantung berdetak, tangan bergerak, mata menatap, telinga mendengar. Ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kah yang hendak kamu dustakan. Semenjak bangun tidur sampai tertidur lagi tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kau hitung-hitung nikmat Allah takkan mampu kau menghitungnya. Yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, karena selalu teringat betapa banyak karunia yang masih dimiliki. Karunia Allah, terlebih iman masih terpatri dalam kalbu kita. Alhamdulillah. Niscaya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akrab di telinga kita firman Allah ini, barang siapa yang pandai bersyukur niscaya ditambah nikmatnya, alias dimudahkan urusan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jikalau kau kufur azab Allah sangat pedih. Masyarul muslimin hafizhakumullah. Setelah itu yang kelima adalah kita pun perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah salat kita saat tahiyat setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan kita berselawat di tahiyat akhir kita setiap salat. Azan dikumandangkan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita munajat mohon pada Allah setelah memujinya, sebelum memohon berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah. Dan betapapun hebatnya kita, ibadah kita, doa kita terapung-apung berada antara langit dan bumi, melainkan terlebih dahulu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berselawat, akan tetapi seiring dengannya saat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita selalu bertekad bercermin kepada akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah pun, siapa yang berselawat satu kali, Allah berikan rahmat 10 kali lipat. Rahmat itu menjelma kedamaian di hati, termasuk urusan rezeki menjadi dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah senantiasa lazimkan untuk bersedekah. Bagaimana saya tidak memiliki harta uang? Makna sedekah bukan harus dengan materi uang semata, Senyum saja sedekah. Singkirkan beling duri di jalan karena membahayakan halayak ramai. Sedekah. Potensi apapun yang kita miliki dengan tenaga, dengan ilmu, berikan khairnas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Sedekah. Apapun yang kita bisa, sedekah. Sedekah. Kita tahu luar biasa keajaiban sedekah. Niscaya dengan sedekah maka tidak ada orang yang jatuh miskin dikarenakan menjadi dermawan. Tidak ada ilmunya berkurang dikarenakan karena senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang didapat yang bermanfaat. Dan semuanya itu bukan hanya dampaknya di dunia, akan tetapi ketika di alam barzah pun, subhanallah, masya Allah, idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min salatin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Jariyah yang mengalir terus-menerus pun dari sedekah, bukan hanya uang, di situ termasuk ilmu yang bermanfaat. Otomatis kita pun dimudahkan urusan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, jangan putus silaturahim. Dengan silaturahim, bukankah dia akan memperpanjang umur dan memudahkan rezeki? Panjang umurnya bisa kalau Allah mau, dalam artian yang sesungguhnya. Panjang umurnya dalam artian manfaat, umurnya tetap tapi berkualitas, kuantitas sama ibadahnya, takarrubnya luar biasa. Dan urusan rezekinya pun, orang yang silaturahim dia akan dapat banyak hal, rezeki ilmu, rezeki kenyamanan, rezeki kesehatan, rezeki informasi, dan termasuk relasi-relasi bisnis. Apa sih yang dibangun? Adalah membangun jaringan-jaringan alias silaturahim. Insyaallah dengannya dimudahkan segala urusan rezeki kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikianlah dapat kita simpulkan. Mari kita praktekkan. Walau masih di era COVID-19 ini, banyak berdampak akan urusan dapur rumah tangga. Yakinlah tetap dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, taqwallah. Taqwa kita, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua, untuk kita, keluarga kita, sanak famili, handai tolan kita, karib kerabat kita, mantapkan tawakal pada Allah. Yang ketiga, kita harus nantiasa beristighfar. Yang keempat, jangan lepas syukur kita pada Allah. Yang kelima, perbanyak sholawat. Yang keenam, sedekah dengan jenis apapun. Yang ketujuh, senantiasa sambung silaturahim. Dengannya, insyaallah, dialah Allah Ar-Razzaq yang mengkaruniai rezeki, bahkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah hak prerogatif Allah. Dengannya dimudahkanlah segala urusan rezeki kita. Dan dari ketujuh hal itu, ini merupakan intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman akan tentram hatinya dikarenakan mengingat Allah, takwa ingat Allah, tawakal ingat Allah, istighfar ingat Allah, syukur ingat Allah, selawat hakikatnya Allah saja berselawat, sedekah dan juga silaturahim, ini semua hakikatnya mengingat perintah-perintah Allah, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat Allah hati akan tentram. Termasuk bukan hanya rezeki materi, batin kita dikarenai rezeki nyaman lahir batin kita. Kalau sudah demikian, energi tubuh kita menjadi magnet rezeki, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan negeri akhirat. Inilah sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya, bertawakal kepadanya, berbanyak istighfar, syukur, kemudian berselawat kepada Rasulullah, sedekah dan tidak memutuskan silaturahim, bisa istiqomah semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan segala urusan kita termasuk urusan rezeki bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Menjelmalah dari personal demi personal, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi binafsih wa salla bima la'ikatihil musabbihati bi kudusih. Faqala ta'ala bi kitabil azim, inna Allah wa malaikatahum yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nufa' anna al-ghala wal bala wal waba wal bahsyat wal munkar wasyuf wal muhtalik wasyadaid wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami senantiasa hamba-hambamu yang tetap istiqomah dalam takwa kepadamu ya Allah. Menjadi hamba-hamba yang senantiasa setelah ikhtiar kami maksimal, kami mantap tawakal kami Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa sadar banyak hilap banyak salah, sehingga senantiasa kami selalu mohon ampun beristighfar taubatan nasuha. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Dan sering dengannya kami cinta Rasul seraya banyak berselawat kepada Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun ringan mudah untuk bersedekah dan tetap menjalin silaturahim ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Qotaniyah, ukhuwah Syariah. Ya Rabb, banyak hajat kami, banyak maksud baik kami, mudahkan segala urusan rezeki kami biiznillah, dengan izinmu ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau kuasa terhadap segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar.